شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وقت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita mengawali hari kita di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk sebagai orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka merupakan mukmin yang sejati. Qala Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidullah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah hanyalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ummaril masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid, merekalah orang-orang yang paling dekat dengan hakikat iman, dengan iman yang sejati. Orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka itulah yang hidupnya dalam keimanan dan insya Allah wafatnya pun juga dalam keimanan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang terbiasa dengan masjid, gemar dengan masjid, suka ke masjid, maka persaksikanlah bahwasanya ini adalah mukmin yang sejati. Kita diperintahkan untuk sangka baik kepada semua orang, untuk berpikiran baik kepada semua orang. Namun kepada orang-orang yang terbiasa dengan masjid, maka kita harus lebih husnudzan lagi, harus lebih sangka baik lagi, sebab orang ini gemarnya di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, kita barusan saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semalam pun juga kita sholat isya berjamaah. Kita sehabis sholat subuh, semalam sehabis sholat isya berjamaah, kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita tidur. Kemudian pun juga kita datang lagi subuh, sholat subuh di masjid berjamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama gama nisfal lail." Barang siapa yang semalam, yang malam, yang isyanya berjamaah, salat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala fakaan nama gama nisfal lail, bagaikan orang yang tahajud setengah malam. Nisfal lail, setengah malam. Kita kalau tahajud satu jam pahalanya besar. Semalam disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir." Dua rakaat di tengah malam adalah bukan pahala di surga, tapi dia dapatkan pahala bukan sekedar nikmat surga sembarangan, ya, tapi nikmat surganya, harta karunnya surga. Masya Allah, itu barang yang paling mahal itu bukan yang dipajang, tapi yang disimpan di lemari besi, disembunyikan. Nah itu yang paling mahal. Itu dua rakaat di tengah malam, harta karunnya surga. Kalau satu jam bisa dapat berapa rakaat itu kita? Banyak rakaat. Bayangkan kalau kita sholatnya itu setengah malam, tahajud bangun malam setengah malam, artinya setengah malam, malam itu dari maghrib sampai subuh berapa jam? 10 jam, 9 jam. Nah bagi menjadi setengahnya itu, masya Allah. Nah itu setengah malam pahala tahajud, berapa ratus rakaat yang kita dapatkan dengan kita sholat isya berjamaah. Lain pahala jamaah 27 kali lipat. Lain pahala yang kita laksanakan di masjid. Namun ketika kita sholatnya berjamaah juga ada tambahan pahala, pahala seperti bangun malam tahajud setengah malam. Itu kalau sudah isyanya jamaah, ditambah lagi subuhnya berjamaah. Seperti barusan nih kita dapat taufik, dimudahkan langkah kaki kita, sholat subuhnya berjamaah. Ini datang dari tempat, Masya Allah, dari lingkungan sini, ada yang dari rumahnya, ada yang naik kendaraan, tapi paling jauh saya kayaknya. Datang dari Jakarta, sholat subuhnya di masjid, hubbul watan, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah itu disebutkan, وَمَنْ صَلَّ الْفَجْرَ فِي جَمَعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti pahala tahajud bangun malam satu malam penuh. Kalau isyanya berjamaah, dapat pahala tahajud setengah malam. Subuhnya berjamaah, pahala tahajud satu malam penuh. Nah kita, subuh jamaah, isya jamaah, berarti dapat pahala satu setengah malam. Masya Allah, dapat pahala tahajud satu setengah malam. Makanya orang yang ada di masjid selalu beruntung. Selalu beruntung mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum lagi kita hadir sekarang di sini. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad menyatakan, ini sebab sholat isya dan subuh jamaah itu ada sholat yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Man sholal isya fi jamaah, kata Rasulullah, amsa fi zimmatillahi hatta yusbiha. Wa man sholal fajr fi jamaah, asbaha fi zimmatillahi hatta yumsia. Barang siapa yang sholat isya'nya berjamaah, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam asuransinya Allah. Sampai kapan? Sampai subuh. Kalau subuhnya berjamaah, dia dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah, jaminan Allah, asuransinya Allah, sampai malam, sampai isya'. Jadi kalau subuh dan isyanya berjamaah, 24 jam dia dalam perlindungan, dalam asuransinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asuransinya Allah lebih baik daripada asuransinya manusia. Hah? Kalau asuransinya manusia, maaf-maaf, ya, mati dulu baru dapat duit. Celaka dulu baru dapat harta, baru dapat uang, baru dapat penggantian. Sakit dulu baru dapat jaminan di rumah sakit. Tapi asuransinya Allah Ta'ala menjaga kita dari keburukan. Menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Dengan kita, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, 24 jam terlindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari beragam keburukan. Bahkan, dulu tuh ada orang yang namanya penjahat, namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini orang yang banyak melakukan kejahatan, kezaliman, pembantaian, pembunuhan. Tapi dia ini hafal Quran. Dia banyak bunuhi orang, dia hafal Quran, begitu. Dan banyak melakukan kejahatan. Juga ada kebaikan yang dia lakukan. Jadi gak melulu orang yang bikin jahat gak punya kebaikan sama sekali. Dan gak berarti orang yang baik enggak punya kejahatan. Masing-masing manusia ada kebaikan, ada kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilang, "Kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Kita semuanya tukang bikin salah. Sebaik-baiknya orang yang bikin salah yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Intinya Hajjaj bin Yusuf, dia ini seorang yang banyak melakukan kejahatan, kezaliman, cuma dia juga punya ilmu banyak. Itu diantaranya kalau dia ingin mengeksekusi seseorang, ingin membunuh seseorang, mengganggu seseorang, menangkap seseorang, dia tanya ketika ditangkap orang tersebut, diadili, kamu semalam, kalau dia jumpanya malam hari, kamu tadi sholat isyanya jamaah tidak? Atau kalau dia jumpanya siang hari, kamu tadi subuh, sholat subuhnya jamaah atau tidak? Kalau dibilang sholat subuhnya jamaah, isyanya jamaah, oh, lepaskan udah. Gak berani dia ganggu. Dia bilang, kenapa? Saya tidak berani macam-macam dengan orang yang dijamin, yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Gak berani macam-macam dengan orang yang dijamin, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia subuhnya gak jamaah, isyanya berjamaah, mumpung lagi memang saya pengen menyembelih ini orang. Begitu. Wah, kata. Jadi orang dulu pun penjahatnya itu masih mikir juga. Tapi tetap haram penjahatnya. Itu sampai dikatakan orang dulu pencurinya pun sholat istikharah. Masyaikhina cerita, begitu pencuri maling mau mencuri malam hari, dia sholat istikharah. Istikharah bagaimana? Ya Allah, pilihkan saya rumah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Begitu. Pilihkan saya rumah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, begitu. Dan dia mencuri, dia pikir dia ambil hajatnya dia dari pencurian, begitu. Terus sisanya dia tinggalkan. Masya Allah. Jadi hukumnya apa? Halal. Haram, tetap haram. Tetap dia, walaupun dia sholat tarawih sebelum mencuri, tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Tiap muslim haram mengganggu muslim lain. Enggak boleh mengganggu darah muslim lain, enggak boleh mengganggu kehormatan muslim lain, enggak boleh mengganggu hartanya muslim lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Alhamdulillah, kita baru saja mengambil jatah asuransi kita pada pagi hari ini untuk sepanjang hari dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita melaksanakan segala sesuatu sebaik-baiknya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Al-Imam Al-Mujaddid Sayyidi Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahib Ratib Mujaddid pada abad ke-10 atau ke-11 Hijriah, itu beliau mengatakan bahwasanya ada hal-hal tertentu dan keadaan tertentu, waktu-waktu tertentu di mana ada doa yang disunnahkan untuk kita baca, ada amalan yang disunnahkan untuk kita lakukan di saat tertentu, di jam tertentu, ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu. Lantas apabila seorang muslim dia melalaikan adab dan sunnah tersebut dan kemudian dia ditimpa musibah, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Wahakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pun mengajarkan kepada kita sekalian di antara amalan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu arda. Abu Darda lagi kumpul bersama sahabat di masjid. Lantas tahu-tahu dari kampungnya ada orang datang, "Abu Darda, Abu Darda, kenapa? Rumah kamu terbakar." Abu Darda bilang, "Enggak mungkin, rumah saya enggak mungkin terbakar." Bang, "Loh, ini saya lihat depan mata, satu kampung saya nyampaikan ke kamu, rumah kamu terbakar, terjadi kebakaran hebat, rumah kamu kebakar." Abu Darda bilang, "Pasti kamu salah, enggak mungkin rumah saya enggak mungkin terbakar." "Tahuan kamu atau saya? Kan saya dari sana, kamu di masjid." Dia bilang, "Tetap rumah saya enggak mungkin terbakar." Datang lagi orang kedua, nyampaikan, "Abu Darda, rumah kamu kebakar." Dia bilang, "Rumah saya enggak mungkin terbakar." Sampai tuh orang-orang yang duduk bersama Abu Darda di halaqah heran. "Abu Darda, mendingan lihat dulu rumah kamu." Ya, akhirnya Abu Darda bilang, "Rumah saya enggak mungkin terbakar." "Kenapa?" "Sebab saya hari ini sudah membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang yang baca doa ini di pagi hari, lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malih ma yasu'uh. Yang baca doa ini, kata Rasulullah, di pagi hari, maka seharian enggak bakal ditimpa keburukan yang menimpa diri, enggak bakal dirinya, keluarganya, hartanya, tidak akan ditimpa suatu keburukan." Ya, kalau rumah kebakaran itu buruk apa bagus? Buruk. Saya sudah baca ini doa. Dan Rasul tidak mungkin berdusta. Enggak mungkin saya ditimpa keburukan. Sebab saya sudah baca doa ini. Kalau kalian enggak percaya, ayo bangun semuanya. Pergi ke rumah saya. Diajak ke kampungnya Abu Darda. Mereka jalan situ. Dilihat itu kampungnya Abu Darda memang terjadi kebakaran. Rumah sekelilingnya sudah hangus. Kecuali rumah Abu Darda yang masih utuh. Enggak tersentuh api sedikit pun. Sekelilingnya rumah tuh hangus. Rumah Abu Darda yang masih utuh. Masya Allah. Doa apa ini? Mau belajar gak kita? Mahal ini doa. Mahal ini doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma allahumma inni a'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Panjang ya doanya. Ya, tapi ampuh doa tersebut. Ini doa ampuh ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijaga dari semua keburukan dengan membaca doa ini. Mukmin penjagaan dia banyak. Kalau dia jalankan salat subuh, salat isya jamaah sudah penjagaan besar. Itu Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya beliau cerita ada satu orang. Orang ini menjaga, tugasnya menjaga di penjara. Selama 40 tahun dia tugasnya jaga malam di penjara. Itu dia berkata, sesungguhnya selama saya jaga malam di penjara selama 40 tahun, jadi nerima orang yang masuk ke dalam penjara, dia jaga di situ 40 tahun. Itu selama saya 40 tahun berjaga di penjara, menerima orang-orang yang dipenjarakan, dijebloskan pada malam hari. Itu setiap ada orang dijebloskan ke penjara malam hari, saya selalu tanya, kamu tadi sholat isya'nya jamaah atau tidak? Dan setiap orang yang dijebloskan di penjara di malam hari, saya tanya demikian, jawaban mereka selalu mengatakan, saya isya'nya tidak berjamaah. Bilang, ah, kalau sholat isya'nya berjamaah, enggak bakalan masuk ke dalam penjara. Ya, akan aman daripada keburukan, dijaga oleh Allah Ta'ala. Bahkan bukan lagi enggak di penjara, bukan lagi lolos dari kejahatan, dia tidak akan melakukan kejahatan tersebut. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji, perbuatan kotor, dan perbuatan mungkar yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Muslim penjagaannya banyak. Dalam sholat lima waktu penjagaan, dalam zikir yang tadi diajarkan juga penjagaan. Zikir itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk dibaca di pagi hari dan juga di petang hari, sore hari, pagi, sore. Ini zikir ini juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dan juga Ibn Sunni. Itu Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Al-Adhkar. Ada sebuah kitab namanya kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam Nawawi, itu isinya adalah apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk dibaca sehari semalam dalam semua keadaan. Begitu, dalam ada wirid pagi, wirid sore, apa yang diajarkan, apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Imam Nawawi meriwayatkan dengan sanadnya beliau. Itu kitab Al-Adhkar ini adalah salah satu kitab yang sangat disukai oleh ulama. Kenapa? Sebab ini kitab pengamalan. Ilmu untuk diamalkan, bukan buat teori. Itu dikatakan oleh para ulama, man magaral adhkar falaysa bidhakar. Yang tidak membaca kitab Al-Adhkar itu orang enggak jantan, bukan lelaki. Begitu, laki-laki baca kitab Al-Adhkar dan mengamalkan kitab Al-Adhkar. Juga dikatakan bi'iddar washtaril adhkar. Ada satu orang punya dua rumah. Dia miskin, hidupnya susah, tapi kebetulan dari warisannya dia punya dua rumah. Dibilang, beli kitab Al-Adhkar. Dibilang, kitab Al-Adhkar saya enggak punya uang, enggak punya. Ya jual satu rumah kamu ya untuk beli kitab Al-Adhkar. Untuk cari kitab Al-Adhkar tersebut untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Ya kalau sekarang sih paling kitab itu harganya Rp50.000, udah ada cetakan. Ya kalau dulu kan salin, susah. Masya Allah. Tapi kitab tersebut intinya untuk kita amalkan. Dan zikir tadi bersama zikir-zikir yang lain ada di dalam kitab Al-Adhkar. Wal-imam Al-Mujaddid Abdullah Al-Haddad, beliau pun juga mencantumkan daripada zikir-zikir tersebut di dalam zikr sabah wal-masa. Amalan pagi dan amalan sore, zikir sabah wal masa, berserta dengan zikir-zikir lainnya yang tidak kalah hebatnya. Ada satu orang jumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi SAW, beliau memiliki perhatian kepada para sahabat. Intinya satu kali Nabi Muhammad SAW, beliau ngelihat satu orang nih, sahabat Rasulullah, di masjid melulu kerjaannya. Masjidnya Rasulullah kecil, enggak sebesar ini. Didapati masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini orang selalu ada di masjid. Enggak biasa. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya fulan, sini." "Naam ya Rasulullah. Saya ngelihat kamu ini di masjid. Ya bagus di masjid terus. Bagus di masjid terus. Tapi kalau enggak pulang-pulang ke rumah, kenapa kamu di masjid terus? Ada masalah apa?" Begitu. Di masjid terus bagus, lima waktu di masjid bagus, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid bagus. Tapi ini seperti orang melarikan diri, kabur di masjid, enggak mau keluar dari masjid. Bilang, kamu ada masalah apa? Dia bilang, ya Rasulullah, humum wa ghumum wa dunun alayya. Ya Rasulullah, saya di masjid terus sebab saya stres. Saya sumpek di rumah dan saya punya hutang yang menjerat leher saya. Aha, begitu. Sini kata Rasulullah, mau gak kamu saya ajarkan sebuah amalan? Kalau kamu amalkan amalan tersebut, stresmu bakalan hilang, sumpekmu bakal diangkat oleh Allah Ta'ala, kesedihanmu, dan hutangmu bakal lunas. Dia bilang, naam ya Rasulullah, saya mau, ajarkan saya amalan tersebut. Nabi ajarkan tiap pagi dan sore, kamu lazimkan amalan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa ghahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari stres, dari sumpek, dari kesedihan, begitu, minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah, dari sifat pemalas, jubun wal bukhul, berlindung kepada Allah dari sifat pelit dan sifat penakut, pengecut. Begitu juga dari hutang dan amarah manusia. Sahabat ini bilang, saya lazimkan doa ini selama beberapa hari. Itu enggak sampai sebulan, stres saya hilang, sumpek saya hilang, hutang saya juga lunas. Hutang juga lunas. Berkat ngamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha. Ada lagi amalan yang lain lagi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis, barang siapa yang tiap pagi dan sore dia baca zikir ini sebanyak 7 kali, maka kafahullah ma ahammahu min umuri dunya wal akhirah. Allah akan cukupi orang tersebut dari segala beban dunia dan akhirat. Semua beban fikiran yang bikin dia pusing urusan dunia dan akhirat bakal dicukupi oleh Allah Ta'ala. Asal dia baca pagi 7 kali, sore 7 kali. Apa tuh doanya nih? Yang akan mencukupi dia perkara dunia dan akhirat? Itu adalah doa sebanyak 7 kali dia baca. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Dia baca doa ini ya. Pagi ini kita baca doa ini sama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Masyaallah, ringkas tapi padat. Nah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini disunahkan dibaca pagi hari seperti sekarang ini dan juga petang hari, sore hari, pagi dan sore atau malam. Kemudian juga Rasul bersabda di dalam hadis, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad pagi 10 kali dan sore atau malam dia solawat 10 kali, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Pasti orang tersebut mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo kita salawat 10 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kita baca Sayyidul Istighfar ya pagi hari ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan kita baca doa yang tadi, doanya Abu Darda yang diajarkan Nabi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Masyaallah, lengkap kita. BPJS bayar. Kalau ini gratis, ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita lakukan hal ini, asuransi lain enggak ada yang laku. Kenapa? Sebab ini soalnya gratis, kemudahan. Asuransi yang lain adalah penjagaan, itu bukan penjagaan, artinya setelah cuma ngebayarin doang. Kalau ada masalah, itu juga ngurusnya kadang repot. Tapi asuransi yang ini adalah mencegah dari keburukan, dari bala, dari musibah. Terus ada satu hal lagi yang bisa mencegah kita dari keburukan. Apa? Hal yang mudah sih sebenarnya. Hal tersebut adalah sedekah. Sedekah, bersedekah di pagi hari. Seperti gini hari ini, bersedekah di pagi hari. Nabi bilang di dalam hadis, badiru wa fi riwayah bakiru bisadaqah. Fa innal bala la yatakhatta as-sadaqah. Berpagi-pagilah ketika kamu bersedekah. Sebab bala musibah yang akan datang di suatu hari enggak bisa melangkahi sedekah. Artinya kalau pagi itu kita udah sedekah, musibah bala yang mau datang di hari tersebut, dia mau datang ya udah keduluan sedekah, cari hari yang lain. Di hari yang lain enggak taunya paginya udah keduluan dengan sedekah, dia cari hari yang lain di waktu yang lain. Gitu. Dengan kita bersedekah, kita insya Allah aman dari bala. Ini sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para salah seorang ulama besar, hadza al-Imam Umar bin Saqaf, itu beliau hidup sekitar 200 tahun yang lalu lah. 200 atau 250 tahun yang lalu. Ada Sayyidina Umar bin Saqaf As-Saqaf. Ada Al-Habib Umar bin Saqaf As-Saqaf, kesibukannya tiap hari, di antara amalannya tiap hari itu, tiap pagi itu dia mesti sedekah. Jadi dari malam dia udah siapin makanan ya untuk disedekahkan, dia simpen itu makanan, pokoknya subuh, begitu subuh sedekah harus segera keluar. Tapi masalahnya subuh dia di masjid. Sebelum subuh dia udah datang ke masjid. Kemudian juga sholat subuh di masjid. Habis sholat subuh di masjid, duduk di masjid sampai isyrak. Begitu. Kemudian juga sholat isyrak, baru dia pulang ke rumahnya. Dan kalau dia pulang ke rumahnya itu, takut kesiangan. Ya, jam 7, jam 8, dia gak mau kesiangan. Jadi sedekah itu harus sudah keluar. Jadi dia pesan kepada orang rumah, keluarganya. Pokoknya begitu sholat subuh, kalian salam dari subuh, segera ini sedekah antarkan kepada orang yang berhak. Kasih. Itu satu kali dia lagi mengajar macam begini habis sholat subuh. Tahu-tahu pembantunya datang, Habib, ya ibu bilang cepetan pulang ke rumah. Istri Habib bilang pulang ke rumah. Kenapa? Anak Habib jatuh tangannya patah. Hah? Iya, terjadi musibah, jatuh tangannya patah, jatuh dari tangga. Bang, coba, pasti sedekah belum dikeluarkan. Suruh keluarkan sekarang sedekah tersebut. Sebentar lagi ini saya pulang ke rumah. Ternyata betul sedekahnya belum dikeluarkan. Segera dikeluarkan itu sedekah. Enggak lama habis isyrak, Al-Habib Umar bin Segaf pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, dilihat anaknya patah, ya dibacain, didoain, sampai subhanallah disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Dia bilang, ini anak, kita ini terkena musibah, gara-gara sedekah kita telat keluar. Kalau seandainya itu sedekah yang saya pesankan, udah kamu keluarkan, pasti gak bakalan datang musibah. Kepada kita bilang, iya, kata istrinya, saya lupa. Lain kali jangan lupa lagi. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi sedekahlah di pagi hari. Walaupun dengan hal yang simple, sedekah dengan sepotong roti. Walaupun dengan sebutir kurma. Walaupun dengan uang yang tidak seberapa. Di pagi hari bersedekahlah. Begitu. Terutama jangan kita menolak permintaan dari pengemis yang kita berjumpa pertama kali. Artinya di pagi hari itu jangan tolak. Itu disebutkan bahwasanya ada satu wanita tukang mandikan jenazah. Maka wanita tersebut sekali dia kedapatan jenazah seorang perempuan, itu begitu mau dimandiin, dilihat jenazahnya senyum lebar seperti orang tertawa. Sampai dimandikan masih senyum tertawa, diwuduin masih senyum tertawa. Sampai udah selesai dikafankan, ditutup kafannya dalam keadaan senyum tertawa lebar. Sampai dia heran, ya Allah, saya penasaran, ini orang nih, wanita ini kenapa senyum tertawa? Saya puluhan jenazah udah saya mandikan, belum pernah ketemu yang senyumnya selebar ini, seindah ini. Saya penasaran kenapa. Malam harinya si tukang mandikan jenazah ini mimpi memimpikan wanita yang tadi dia mandiin, mayit itu. Dia bilang, saya heran, kenapa kamu kok senyumnya lebar banget? Dia bilang, iya, kata si wanita yang wafat itu. Saya dulu amalan saya tiap hari adalah bersedekah di pagi hari. Tiap pagi selalu saya sedekah, kasih makanan. Sampai di suatu hari, di suatu pagi, saya sudah siapkan makanan untuk saya sedekahkan. Mungkin karena itu pagi hujan, lebat, atau bagaimana, itu jalanan kosong, sepi. Tapi sedekah mesti keluar. Cari-cari, enggak ada orang. Akhirnya itu makanan, saya lihat ada keledai, saya berikan makanan ini kepada keledai. Saya pikir ini sih gak bakalan ada pahalanya. Begitu hari ini saya gagal, gak bakalan ada pahalanya, diberikan kepada keledai. Begitu saya meninggal dunia, pahala pertama yang menyambut saya, pahala sedekah saya kepada keledai. Masya Allah. Ya? Belum sedekah kepada yang lain, yang lain pahalanya semuanya ada. Tapi sedekah kepada keledai ini yang saya tidak kira, yang saya pikir enggak ada pahalanya. Dia bilang, ada pahalanya ini. Pahala sedekah kepada keledai. Masya, itu yang membuat saya tersenyum dan tertawa. Dan masih tersisa pahala-pahala yang lain. Bagaimana kalau sedekahnya kepada manusia? Kita sedekahkan. Apalagi sedekahnya itu kita berikan kepada muslim. Kepada mukmin. Itu disebutkan dalam sebuah magalah, dalam sebuah kalimat, dalam sebuah athar. Al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam itu suapan. Suapan itu menolak bala. Maksudnya apa? Suapan. Itu Nabi Ibrahim waktu selesai membangun Ka'bah. Ini masjid megah kan? Tapi dengan Ka'bah mana lebih agung? Ya Ka'bah lah, lebih agung lah. Sebab masjid ini ngadepnya ke Ka'bah. Bukan Ka'bah ngadep ke sini, betul apa enggak? Ini masjid luar biasa, megah, bagus, indah, nyaman kita masuk di dalamnya. Ada masjid usis ala taqwa insyaallah. Ka'bah, membangun Ka'bah itu lebih hebat lagi. Bukan lagi bangun di masjid, bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim beliau membangun Ka'bah dibantu Nabi Ismail. Selesai membangun Ka'bah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn jay' khair 'indi min bina'i Ka'bah. Wahai Ibrahim, sesuap makanan kamu letakkan di perut orang yang kelaparan, sedekah yang kamu berikan dimakan oleh orang yang sedang kelaparan, lebih baik di sisiku daripada membangun Ka'bah, kata Allah Ta'ala. Pahalanya lebih besar daripada membangun Ka'bah. Satu suap di perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun Ka'bah. Itu Nabi Ibrahim, sejak saat itu dia tidak makan kecuali bersama tamu. Dalam Sahih al-Bukhari, itu Nabi Ibrahim kan yamhi mil milain, satu mil, dua mil. Satu mil itu 1,6 kilometer. Jalan 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer untuk cari tamu, untuk menjamu, ngajak tamu itu makan. Nabi Ibrahim jalan 2 kilometer, 3 kilometer mencari tamu, ngajak orang, ayo kumpulin, ngajak orang untuk makan di rumahnya, memberi makan orang. Al-lugam tadfa'un nigam. Itu disebutkan pernah ada satu wanita, dia lagi nyuapin makanan untuk anaknya. Dia suapkan makanan untuk anaknya. Kemudian udah tinggal suapan terakhir, mungkin buah kurma. Tahu-tahu ada pengemis mengetuk di pintu rumahnya di pagi hari itu. Minta makanan, bilang saya gak punya apa-apa kecuali ini, tinggal sesuap. Mau dikasih anaknya gak jadi. Dikasih kepada pengemis. Ini makanan buah satu. Satu suapan untuk engkau, sebutir kurma. Dimakan, sudah. Ketika siang hari, itu wanita lagi bekerja di dapur, di rumahnya. Dia tinggal anaknya tidur di rumah. Saat dia lagi entah mencuci atau di dapur, tahu-tahu masuk seekor serigala ke dalam rumah. Kemudian serigala itu menerkam anak bayi ini yang lagi tidur, dibawa lari. Ibunya ngelihat begitu, mengejar, nangis dengan histeris. Dikejar serigala yang besar itu sampai masuk ke hutan. Karena kasih sayang dari si ibu, dia gak peduli bagaimana caranya, pokoknya kejar, selamatin anak saya. Dia cari, dikejar, sampai di tengah hutan kehilangan jejak serigala. Ya anaknya pasti udah mati dalam pikiran ibu itu. Dia cari masuk sampai jauh ke dalam hutan, tahu-tahu dia lihat satu sosok orang berpakaian putih-putih, bersih, wajahnya bercahaya, lagi gendong anaknya dia. Digendong anaknya, begitu. Anaknya itu ada darah, tapi diusap oleh tuh orang, didoakan, sampai sembuh itu anak, kembali seperti semula, hidup. Kemudian itu orang yang berpakaian putih bilang, wahai ibu, ini anakmu saya kembalikan sehat, dan saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan anakmu, dan Allah kirim pesan kepada engkau bahwasanya al-lugmah bil-lugmah, suapan dibalas suapan. Kamu tadi sedekah suapan, nah ini sekarang suapannya serigala dikembalikan buat kamu. Suapan dibalas suapan. Al-lugam tadfa'un nigam. Itu sedekah daripada suapan makanan itu dapat mencegah bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala jauhkan kita dari bala, dari musibah. Walaupun ittaqun nar walau bisyiddi tamrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentengi diri kalian dari api neraka. Walaupun pembentengannya itu dengan bersedekah. Bersedekahnya walaupun hanya dengan setengah butir kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kalau diterima oleh Allah taala, enggak sedikit, banyak. Tapi amalan yang banyak kalau enggak diterima oleh Allah taala, apa gunanya daripada amalan tersebut? Ya mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Nah, ini penyampaiannya insyaallah sedikit, akan tetapi di dalamnya insyaallah mengandung banyak ilmu keberkahannya kalau kita amalkan. Kalau kita amalkan, insya Allah Allah Ta'ala akan timbulkan manfaat yang luas. Ajarkan ini doa-doa, amalan ini kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Itu apalagi yang namanya sedekah. Itu yang namanya sedekah itu, orang kadang diajak sholat, ayo. Diajak ibadat, ayo. Tapi kalau ada urusan sedekah, oh nanti dulu. Mundur dia. Kalau ada urusan uang, nanti dulu. Itu dikatakan bahwasanya dalam sedekah tersebut itu pahalanya besar. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Imam Al-Syeikh Abdul Wahhab Al-Sya'rani yang dimakamkan di Kairo, di Mesir sana, fil Kahira. Al-Syeikh Abdul Wahhab Al-Sya'rani, ulama besar. Itu beliau kalau sudah lagi di dalam kamar mandi, lagi di kamar mandi, tahu-tahu kepikiran pengen sedekah. Dari dalam kamar mandi dia jerit-jerit, dia panggil anaknya, fulan, fulan, fulan, anakku, anakku. Anaknya panik. Kenapa, abaknya jatuh kah atau sakit kah di kamar mandi? Bilang, abah kenapa abah? Ambil sedekah di lemari, sekarang keluarkan, jangan ditunda. Disedekahkan. Bapaknya keluar dari kamar mandi, abah kenapa abah enggak tunggu keluar dari kamar mandi dulu, baru keluarkan itu sedekah. Sendiri atau suruh saya? Tapi tunggu keluar dari kamar mandi, jangan di kamar mandi kepikiran sedekah, sekarang suruh sedekahkan. Bilang, wahai anakku, sedekah yang dikeluarkan itu sedekah enggak keluar, melainkan setelah melewati 70 syaitan. Itu sedekah enggak keluar, melainkan setelah melewati 70 setan. Itu godaannya banyak. Kita mau keluarin sedekah, setan pertama bilang, "Eh, belanja belum, ini belum. Itu sampai 70 setan. Udah, kadang tuh setan yang paling akhir, yang paling susah. Apa? Yang berkerudung kadang setan. Mau dikemana ini tuh duit? Belum bayar sekolah, belum bayar ini, belum keluar ini. Bulan lalu masih ngutang, mana dia? Masya Allah. Itu, apa namanya, sedekah enggak keluar, melainkan setelah melewati 70 syaitan. Jadi begitu ada kesempatan untuk sedekah, buruan, jangan ditunda-tunda. Segera dikeluarkan sebelum ada hal-hal lain yang mencegah kita dari sedekah. Yaitu sebaik-baiknya keluarga, sebaik-baiknya istri adalah yang nyemangatin kita untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Walaupun syai' yasir, walaupun sesuatu yang murah, yang sedikit, akan tetapi yang sedikit itu tidak sedikit di mata Allah Ta'ala apabila diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangin aja kita sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah bukan hal yang besar. Cuma berapa? 2,5 liter. 2,5 kilo. Sekitar segitu. Sangat mudah. Sangat simpel. Allah yuwafiqna wa iyyakum insyaAllah. Memberikan hidayat dan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma. Allahumma taghashsh arwah aba'ina ummahatina bi rahmatil maghfirah, khususan man 'amara hadzal masjid aw shalla fi aw tasaddaq 'alaihi sabigan wa lahigan ila yaumil qiyamah. Taghashsh arwahana wa iyyahum bi rahmatil maghfirah, ij'alna 'anfal muslimin lil muslimin wa abrakal muslimin 'ala muslimin, aslih syu'una دنيا ودين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. شكرا يا ربي شكرا.